Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد. Bersyukur kita kepada Allah سبحانه وتعالى رب العزة والجلالة yang kembali mempertemukan kita di majlis yang di dalamnya kita membaca perkataan-perkataan orang yang paling kita cintai, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih daripada cinta kita kepada orang tua kita sendiri, lebih daripada cinta kita kepada anak-anak kita, lebih daripada cinta kita kepada istri atau suami kita. Dan itu ditunjukkan dengan sikap dan sifat. Di antaranya adalah ketundukan dan kepatuhan. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakan wahai Nabi dan Rasul, katakan kepada manusia, katakan kepada hamba-hamba Allah, katakan kepada umat-umat engkau, qul in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian memang cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku, patuhlah kepada aku. Maka kepatuhan adalah bukti cinta. Orang yang tidak mau patuh kepada Allah lalu menyatakan cinta kepada Allah, ini adalah sesuatu yang mustahil dalam ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ta'asil ilaha wa taz'umu hubbahu. Apakah engkau menyatakan engkau cinta kepada Allah namun engkau berbuat maksiat kepadanya? Ini enggak mungkin. Ini tidak mungkin. Demikian juga dengan orang yang menyatakan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tidak mau patuh dan taat kepada apa yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini bukanlah kecintaan yang diinginkan oleh syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat, semoga kita benar-benar bisa mencintai Allah, mencintai Rasulullah, dan benar-benar taat kepada Allah dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, malam ini kita akan melanjutkan kebersamaan kita dalam hadis-hadis Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam di dalam Sahih Muslim. Kitabu Al-Aiman, kitab sumpah, kitab janji. Bab yaminul halifi ala niyatil mustahlif. Bab sumpahnya orang yang bersumpah. Bab sumpahnya orang yang bersumpah ala niyatil mustahlif, itu sesuai dengan niat orang yang minta mengucapkan sumpah. Seharusnya orang yang bersumpah niatnya adalah niat orang yang bersumpah. Betul? Betul. Karena dia yang mengucapkan kata-kata sumpah itu. Itu yang seharusnya. Namun sekarang, bab orang yang bersumpah, tapi niatnya bukanlah niat dia, tapi di atas atau sesuai dengan niat orang yang minta dia bersumpah. Al-mustahlif artinya orang yang minta dia untuk bersumpah. Si A minta si B untuk bersumpah. Maka si B mengucapkan sumpah sesuai dengan permintaan si A. Dan dia tidak bersumpah, tidak boleh bersumpah dengan niatnya sendiri. Tapi harus disesuaikan dengan niat si A yang meminta dia untuk bersumpah. Bab ini adalah bab manakala terjadi perseteruan. Antara seseorang, muslim dengan muslim lainnya, muslimah dengan muslimah lainnya. Lalu kemudian, salah satu di antara pihak meminta kepada pihak yang bersengketa atau berbeda pendapat untuk bersumpah. Maka hendaknya, seorang yang mengucapkan sumpah di saat diminta untuk bersumpah, tak boleh dia bersumpah dengan niat dia yang dia sembunyi-sembunyikan. Harusnya dia bersumpah dengan niat yang diinginkan oleh orang yang meminta dia untuk bersumpah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini hal yang hendaknya diketahui, hendaknya difahami oleh setiap muslim, manakala dia telah diminta oleh seseorang untuk bersumpah. Hendaknya sumpah yang dia ucapkan sesuai dengan yang diinginkan atau yang diniatkan perkara itu, masalah itu oleh orang yang minta dia bersumpah. Karena orang yang meminta dia bersumpah pasti meminta dia bersumpah untuk menguatkan keyakinannya akan sesuatu poin yang dia inginkan. Apapun kejadiannya, harusnya seorang mukmin manakala telah diminta untuk bersumpah, maka dia bersumpah tidak, apa namanya ini, tidak lari-lari dari maksud dan tujuan. Ya, sering sekali di pengadilan. Sering sekali pengadilan, orang diminta oleh bersumpah oleh hakim. Agar dia mengucapkan kata-kata yang sesuai dengan yang dimintakan oleh hakim. Maka orang yang telah bersumpah dan diminta oleh hakim bersumpah, tidak boleh mengucapkan kata sumpah dan menyembunyikan sesuatu di hatinya. Enggak boleh. Ini maksud daripada hadis ini. Mari kita baca hadisnya. Berkata Imam Muslim bin Hajjaj bin Muslim Al-Qushairi An-Naisaburi rahimahullahu wa rahmatan wasi'ah, haddatsana Yahya bin Yahya wa 'Amr An-Naqid qala Yahya akhbarana Husaim ibn Bashir an Abdullah ibn Abi Salih wa qala 'Amr wa haddatsana Husaim ibn Bashir qala akhbarana Abdullah ibn Abi Salih. Abdullah ibn Abi Salih. An abihi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu. Hadis berasal dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardahu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dawsi radhiyallahu anhu. Berkata Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaminuka ala ma yusaddiquka alaihi sahibuk, sumpahmu atas sesuatu yang dengannya engkau membuat percaya sahabatmu. Wa qala Amr, lafaz dari Amr bin Amr An-Naqid, ini lafaz Yahya bin Yahya, lafaz dari Amr, yusaddiquka bihi sahibuk, bukan alaihi tapi bihi. Beda huruf saja namun dihafal oleh Imam Muslim, perbedaan lafaz guru ini dan lafaz guru yang ini. Maknanya sama. Dan di hadis yang satu lagi, hanya ada dua hadis di dalam bab, masih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu wa ardhah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaminu ala niyatil mustahlif. Sumpah itu harus di atas niatnya orang yang minta untuk bersumpah. Ini dia babnya. Bab di mana masalah ini biasanya terjadi dalam sebuah perseteruan. Sehingga orang menghadap hakim, menghadap qadhi. Ketika mereka berdua tidak mampu untuk menyelesaikan perkara, masing-masing merasa benar, masing-masing merasa berhak, maka disitulah berlaku mahkamah Islamiyah. Berlaku apa? Mahkamah Islamiyah. Peradilan Islam yang telah mencatatkan dalam sejarah peradaban manusia keadilan yang luar biasa. Sehingga kafir dhimmi, orang Yahudi tinggal di negeri kaum muslimin, bisa mengalahkan Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi umat Islam. Hanya ada terjadi di mana? Di mahkamah Islam. Ali bin Abi Thalib sebagai Amirul Mukminin pernah dikalahkan dalam mahkamah oleh seorang Yahudi yang membayar jizyah. Perkara Yahudi dimenangkan oleh hakim dan perkara tuntutan daripada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib tidak dikabulkan oleh hakim. Padahal Yahudi orang kafir yang membayar jizyah, Yahudi. Karena Islam adalah agama Allah. Dan Allah Rabb yang tidak pernah menzalimi apapun dan siapapun. Allah Maha Adil. Dan syariatnya diturunkan untuk menegakkan keadilan, tak pandang bulu. Siapapun yang bersalah tetap salah, siapapun yang benar tetaplah benar. Dan kalau hukum Allah ini diterapkan, maka benar-benar neraca keadilan itu benar-benar setara. Simbol keadilan apa? Timbangan yang setara. Berada pada posisi yang sama. Tidak berat sebelah. Ini baru bisa terjadi kalau hukum Allah yang diterapkan. Tidak, maka tidak. Bagaimanapun dunia mencari hukum adil, maka hukum itu tidak akan pernah adil. Selalu berpihak kepada kelompok tertentu dan orang tertentu. Antum, orang miskin, tak punya kenalan, tak punya anggota pejabat, tak punya keluarga, mau lawan presiden dalam pengadilan. Berani? Berani? Berani kalau ada mahkamah Islam. Tak berani kalau tidak ada mahkamah Islam. Di mahkamah, segala tuntutan dicerna dan diperhatikan hakim. Dan orang yang menuntut harus mendatangkan bukti-bukti nyata. Mendatangkan argumentasi. Al-bayyinatu 'alal mudda'i. Tunjukkan bukti-bukti gugatan antum kepada si A, gugatan kepada si B, gugatan kepada si C. Tanah ana diambil, ini surat-suratnya. Yang punya ana, dia mengambil sekarang menduduki tanah itu, misalnya. Dia pernah punya hutang ke ana, enggak bayar-bayar. Ini buktinya dia berhutang, ini saksinya dia berhutang. Enggak bayar-bayar. Datangkan keterangan, datangkan bukti atas gugatan itu. Ketika penggugat telah menghadap, tergugat akan dipanggil. Dan di sana dia disuruh bersumpah oleh hakim. Nabi mengatakan, al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankar. Bukti-bukti harus dipersembahkan oleh orang-orang yang penggugat, dan sumpah itu akan diminta oleh qadhi dan hakim untuk orang yang tergugat, orang yang mengingkari gugatan. Ketika disuruh bersumpah, enggak boleh menceleh-menceleh sumpahnya. Harus lurus sesuai dengan diminta oleh qadhi. Enggak boleh disebutkan sesuatu dalam hati sesuatu, itu haram hukumnya. Haram hukumnya orang yang sudah diminta oleh hakim bersumpah, lalu dia bersumpah, lalu menyembunyikan sesuatu makna di hatinya yang tidak diketahui oleh hakim. Tak boleh. Kalau apapun itu terjadi, berlaku hadis ini. Bisa difahami? Kalau apapun dia menceleh-menceleh di dalam niatnya, beda niat dengan yang diniatkan oleh hakim, yang berlaku niat hakim, bukan niat dia. Maksud saya enggak begitu Pak Hakim. Oh, enggak bisa lagi. Karena maksud adalah maksud hakim, bukan maksud dia. Dia yang melafazkan sumpah, niatnya niat siapa? Niatnya orang lain. Harusnya, biasanya yang terjadi, yang bersumpah dengan niatnya. Sekarang tidak bisa. Di majlis seperti ini, tak boleh dengan niatnya orang yang bersumpah. Kenapa? Karena hakim akan mencari titik terang dari masalah. Dan dia wajib untuk menggali informasi yang paling akurat sebelum memberikan keputusan pasti, ini hak siapa, ini milik siapa, ini punya siapa, siapa yang harus dimenangkan, siapa yang harus dikalahkan, siapa yang harus dibela, siapa yang harus diambil darinya hak orang lain. Itu tugas hakim. Dan ketika hakim memerintahkan seseorang untuk bersumpah yang ada di majlis, harus dengan niat hakim. Ana tidak pernah terlalu tahu urusan peradilan. Karena masuk pengadilan baru sekali. Disuruh menterjemah kasus yang terjadi di kota Madinah. Dan terdakwanya orang Indonesia, tenaga kerja Indonesia yang ada di sana, disuruh menterjemah. Dan sekali itu ana masuk pengadilan. Semenjak itu tak pernah lagi masuk pengadilan. Bukan sebagai penggugat dan bukan juga sebagai tergugat. Tapi hanya sebagai translator. Penterjemah antara bahasa Indonesia yang tidak difahami oleh hakim yang notabene-nya Arab, dan bahasa hakim yang tidak difahami oleh terdakwa yang notabene-nya warga Indonesia tercinta. Dan semenjak kejadian itu ana bersumpah tak mau lagi menterjemah. Iya. Kasihan. Kasihan mendengarkan keluhan warga yang sama-sama dari Indonesia tercinta. Terlepas siapa yang salah, siapa yang tidak salah, akan tetapi hati ini tak mampu mendengarkan sesuatu yang diungkapkan oleh seseorang yang sejenis dan sebangsa dengan kita. Apakah ini namanya asabiyah atau apa, anda enggak tahu. Yang jelas hati ini tak mampu mendengarkan keluhan itu. Dan lama berbulan-bulan itu enggak bisa hilang dari benak anda. Akhirnya cukup sekali itu ana masuk mahkamah. Bahkan gaji sebagai penterjemah tak mau ana ambil. Karena enggak nyaman mengambil uang dan kita mendengarkan keluhan penderitaan tergugat. Ketika hakim sudah minta seseorang untuk bersumpah di majlis, tak berlaku lagi niat orang yang mengucapkan sumpah. Kalau dalam kehidupan sehari-hari, boleh aja orang bersumpah, namun niatnya dilari-larikan. Ini namanya apa? Ta'arid. Dalam bahasa syariat disebut ta'arid atau tauriyah. Ta'arid atau tauriyah adalah dia mengucapkan sebuah kata yang difahami oleh A berbeda dengan apa yang dia niatkan dengan ucapannya. Dia tidak dusta, tapi dia pandai merangkai kata yang membuat orang lain salah faham dengan apa yang dia maksudkan. Contoh, si A berdiri di sini. Kemudian ada kawannya lari, bilang, jangan bilang saya sembunyi ya, saya dikejar seseorang. Lari dia, kawannya, dia kenal kawan itu. Pindah dia tempat. Datang orang yang mengejar, Pak, ada lewat orang di sini. Semenjak saya berdiri di sini, gak ada orang yang lewat. Yo, iya kan, dia kan baru pindah. Si orang ini berdusta gak? Hah? Enggak berdusta. Akan tetapi makna yang dia inginkan dipahami salah oleh orang yang mendengarkan kata-kata. Ini namanya tauriyah. Ini namanya ta'aril. Dan Nabi Yusuf menggunakannya pada saat saudara-saudaranya datang. Kata Nabi Yusuf, ma'adallahi an na'khudha illa man wajadna mata'ana indah. Tak mungkin, na'udzubillah, tak mungkin. Aku berlindung kepada Allah. Tak mungkin aku mengambil orang yang barangku aku temukan ada di dalam karungnya. Yang difahami oleh saudara-saudara Nabi Yusuf menuding orang ini mencuri. Padahal Nabi Yusuf tidak mengatakan itu. Apa kata Nabi Yusuf? Kami tidak akan mengambil kecuali orang yang barang kami, sukatan kami, ditemukan di dalam karungnya. Apakah itu maknanya mencuri? Belum tahu. Nabi Yusuf tidak mengatakan saudaranya mencuri, karena Nabi Yusuf tahu saudaranya tidak mencuri. Namun yang difahami oleh saudaranya yang lain, yang jumlahnya ada 10 orang, mencuri. Namun Nabi Yusuf tidak mengatakan mencuri. Ini disebut dengan ta'arid. At-ta'aridu akhul kadib. Ta'arid itu saudaranya dusta. Dia tidak dusta. Saudaranya dusta. Namun dia tidak dusta. Ya. Jadi, kalau dalam kehidupan sehari-hari, orang bisa menggunakan kata-kata yang dipelintir-pelintir. Sehingga orang yang memahami kata-katanya tak sesuai dengan apa yang dia ucapkan dan dia niatkan. Di majlis hakim tak berlaku. Di majlis hakim itu tidak berlaku. Dia harus diucapkan sesuai dengan apa yang diniatkan oleh hakim. Ketika dia niatkan hal yang berbeda, tak laku niatnya itu. Karena niatnya harus niat al-mustahlif, orang yang minta untuk kita bersumpah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Dalam percaturan hidup sehari-hari, terjadi penzaliman, terjadi penindasan, terjadi penganiayaan, dan mahkamah adalah tempat mengadu mereka-mereka. Dan seandainya ada mahkamah Islam, mahkamah syariah, maka hidup ini akan aman dan nyaman. Segala permasalahan, pintu hakim terbuka untuk menyelesaikan masalah. Tanpa perlu ada backingan, tanpa perlu ada menyewa orang untuk mengangkat masalah kita, membayar ini, membayar itu, enggak perlu. Masukkan saja keterangan bahwa saya begini, begini, begini, tunggu tanggal sidang. Dan hakim orang yang berilmu tentang syariat Allah untuk menyelesaikan segala perkara yang berselisih faham, bersengketa padanya manusia. Dan agama Allah punya segala jawaban untuk seluruh permasalahan itu. Dari zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul telah menjadi qadhi, hakim. Setelahnya digantikan oleh Abu Bakar. Setelahnya digantikan oleh Umar. Ketika Umar radhiyallahu taala anhu terlalu sibuk dan masalah sudah mulai terlalu banyak, Umar radhiyallahu anhu pergi kepada Ali bin Abi Thalib dan mengatakan, "Ya Abul Hasan, perkara-perkara sudah terlalu banyak masuk ke minta diselesaikan dan saya tidak sanggup, wahai Abul Hasan." Waktuku tidak cukup untuk menyelesaikan perkara-perkara perseteruan antara kaum muslimin. Andai engkau mau, wahai Abul Hasan, kita berbagi waktu untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi antara muslim dan muslim lainnya. Ini menunjukkan bahwa antara Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in tidak pernah ada perseteruan seperti yang diklaim oleh sebahagian orang yang menyatakan dirinya pembela Ahlul Bait. Bahkan Umar radhiyallahu anhu mengakui keilmuan daripada Ali bin Abi Thalib. Bahkan Umar radhiyallahu anhu melamar anak Ali bin Abi Thalib dan akhirnya menikahi anak Ali bin Abi Thalib, Ummu Kulthum. Anak Ali bin Abi Thalib, binti Ali bin Abi Thalib, dinikahi oleh Umar. Dinikahkan Ali kepada Umar. Bahkan anak Ali ada yang namanya Umar. Ada yang namanya Abu Bakar. Maka batil. Mereka-mereka yang menyatakan bahwa sahabat Nabi membenci Ahlul Bait, menzalimi Ahlul Bait. Sahabat Nabi orang yang paling pandai menghargai Ahlul Bait. Namun berita-berita dusta, cerita-cerita dusta, cerita-cerita palsu telah lama menghiasi buku-buku rujukan dan referensi mereka. Sehingga itu yang kemudian dijadikan sebagai rujukan bacaan dan referensi. Kata Ali bin Abi Thalib kepada Umar, mau dengan syarat. Apa itu syaratnya, wahai Ali? Kata Umar, Ali pun menjawab, syaratnya kalau saya sudah putuskan sebuah perkara. Ternyata dalam perkara itu, engkau memandang perkara keputusan yang berbeda dengan keputusan saya. Akui keputusan saya, jangan ditolak. Artinya kalau kita sudah diangkat menjadi hakim, sama-sama hakim, saya melihat perkara, saya putuskan perkara, saya analisa perkara, saya putuskan yang berhak adalah fulan. Jangan setelah itu engkau datang, oh salah ini Ali. Yang berhak adalah si Anu, batalkan. Saya enggak mau kalau begitu, kata Ali. Akui hakim kehakiman saya, akui keputusan saya. Kata Umar, saya setuju. Karena saya tidak akan mengangkat engkau sebagai hakim atau qadhi, kecuali saya percaya kemampuan engkau menganalisa masalah, kecerdasanmu untuk menyelesaikan masalah. Butuh orang cerdas, hakim butuh cerdas. Dan Islam punya hakim-hakim, segudang hakim yang cerdas, yang menghiasi sejarah umat Islam. Ada Syuraih yang terkenal dengan kecerdasannya menjadi hakim. Suatu hari, ada seseorang yang mengaku telah dikhianati oleh seseorang. Telah diberikan harta, ya, dan kemudian harta itu diletakkan di suatu tempat, namun setelah itu diingkari. Diingkari, katanya disimpan di batang sebuah pohon, di bawah sebuah pohon. Namun pohon itu tidak diketahui adanya letaknya di mana. Setelah berusaha untuk menyelesaikan masalah, sepertinya orang ini masih sulit untuk berkata jujur. Dan Syuraih melihat orang yang terdakwa ini ada indikasi dusta. Akhirnya Sureh mengatakan, udah duduk saya di sini, Anda penggugat pergi menuju pohon yang dinyatakan tadi oleh terdakwa. Pohon yang kalian katakan, coba pergi ke sana, ke pohon itu. Cari di sana harta itu, mungkin gali sekitar-sekitar pohon itu. Sementara yang tadi mengatakan, saya gak tahu ada pohon itu. Gak ada, kami gak pernah ada kesepakatan, kami gak pernah ada ini, gak pernah ada itu. Dia mengakui bahwa kami pernah menyimpan harta di bawah sebatang pohon, kami berdua saja. Namun kemudian saya cari, gak ada lagi harta itu di situ. Yang tergugat mengatakan, gak pernah ada pohon itu. Kami gak pernah ada ini, gak pernah ada itu. Dan dia bersumpah. Namun Syuraih melihat ada gelagat, mencurigai ada gelagat dusta. Namun dia tidak mengaku adanya pohon itu. Kata Syuraih, udah pergi Anda ke pohon tadi. Cari lagi di pohon itu. Cari lagi di pohon itu. Siapa tahu sebelahnya, sebelah kiri, sebelah kanan, sebelah agak ke belakang sedikit, Anda lupa tempat menyimpannya, Anda lupa tempat. Sudah, Anda duduk di sini, kata Syuraih. Duduk aja di sini, biar dia cari dulu. Siapa tahu dia lupa, dia salah pohon apa-apa gitu. Kira-kira begitulah bahasanya. Setelah diselesaikan masalah, diperhatikan di kirinya, orang itu agak lengah. Langsung ditanya oleh Syuraih Qadi. Sudah sampai kira-kira di pohon tadi? Belum, gitu. Paham? Ditembak tiba-tiba di saat dia lalai, keluar jujurnya. Kira-kira sudah sampai belum di pohon tadi? Belum. Tuan Qadi, kamu dusta sini. Tadi kata kamu gak tahu pohon itu. Sekarang kok tiba-tiba Anda tahu bahwa belum sampai ke pohon itu? Berarti dusta. Inilah, butuh orang cerdas untuk menyelesaikan masalah. Ala kulli hal, kalau kita diminta bersumpah oleh hakim, maka kita harus berikan apa adanya. Tidak boleh menjele-menjele, tidak boleh lari-lari, karena harus dengan niat hakim. Sampai di sini pertemuan kita pada malam hari yang berbahagia ini. Wassallallahu wasallam wa baraka wa anna ma'ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.